Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'bad. Kita akan meneruskan berikutnya pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil dari buku yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam buku beliau Al-Fusul, ya, Al-Fusul fi sirati Rasul. Pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini dibaca oleh kaum muslimin secara umum. Karena beliau Imam Ibnu Katsir, ini beliau sebenarnya dan menisbahkan diri kepada Syafi'iyah. Oleh karena itu kita perhatikan buku beliau ini banyak dibaca di Indonesia. Demikian juga tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang kelahiran Nabi SAW. Demikian juga bapaknya meninggal sebelum beliau lahir. Kemudian ibunya meninggal juga setelah itu. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pertama diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian meninggal juga. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Dan tidak mau masuk Islam. Meninggal dalam keadaan kafir. Demikian Nabi SAW beliau menyebutkan. Kemudian pertama turun wahyu ketika beliau umur 40 tahun. Ketika beliau di Gua Hira dan disebutkan bahwa beliau suka ya tahannas, yakni beliau suka beribadah, yakni ya ta'abbas. Beliau suka menyendiri. Menyendiri di Gua Hira. Mempersiapkan bekal dari rumah. Istrinya Khadijah memberikan bekal, kemudian beliau berangkat ke gua itu. Kalau kita perhatikan tempatnya tinggi. Di situ Nabi sampai ke atas sana di situ. Kemudian turun wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau takut, ya, kemudian pulang. Kemudian istrinya menguatkan, kemudian 2 tahun berikutnya disebutkan turun. Ayat yang kedua, surat yang kedua. Ya, ya al-mudatsir, surat al-mudatsir, qum fa'andhir rabbaka fakabbir. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, terakhir kita sebutkan fitnatul mu'adzabin. Fitnatul mu'adzabin wal hijra ila al-Habasyah. Cobaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyiksa, orang-orang Quraisy waktu itu menyiksa para sahabat yang masuk Islam. Sampai kemudian hijrah, mereka itu hijrah ke negeri Habasyah. Sebutkan di antara yang diizinkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Yang pertama adalah di antara mereka adalah Utsman bin Affan, demikian juga istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Utsman waktu itu hijrah ke Habasyah, tempat yang jauh, dan mereka bersembunyi karena kalau ketahuan mereka juga dibunuh juga. Kemudian mereka apa? Mendat sampai ke Habasyah, sampai ke negeri sekarang Ethiopia. Kemudian disini disebutkan berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sebagaimana di sini di buku itu disebutkan, panhazal muhajirun ila mamlakati ashamati najasi. Maka orang-orang muhajirun yang pertama menyelamatkan diri hijrah. Ya, waktu itu hijrah ke negeri yang bukan negeri Islam karena tidak ada tempat. Ya. Maka mereka pun menuju ke mamlakah kerajaannya Ashamah an-Najasi. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa Najasyi itu adalah gelar amliku liman malaka Habasyah, gelar raja yang dia itu memimpin Habasyah Ethiopia. Kita sebutkan kalau orang Romawi apa? Kaisar. Di situ ketika di zaman Nabi rajanya namanya siapa? Herakl. Ditulis Herakl dalam Sahih Bukhari itu. Kalau kita kenalkan Heraklius itu rajanya itu. Dia sudah mengetahui Nabi SAW sebagai seorang nabi, tetapi kedudukan kerajaan harta itu yang buat dia tidak mau masuk Islam. Kisah panjang pernah kita sebutkan di dalam Sahih Bukhari. Dia mengetahui tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia juga mempelajari Injil juga. Ya, juga disebutkan dia juga tukang sihir juga, maksudnya perdukunan juga. Tetapi karena kedudukan, ya, karena tahta dan sebagainya tidak mau masuk Islam di akhirnya. Ya, adapun Najasyi disebutkan bahwa dia itu masuk Islam. Najasyi itu adalah tadi julukan untuk raja yang ada di Habasyah Ethiopia. Kalau Romawi ya ini Kaisar. Kalau di Persia ya di Persia itu ada Kisra. Fir'aun juga, itu raja yang ada di Mesir, julukan. Namanya adalah Ashhamah. Ashhamah dengan shad, kita sudah sebutkan, artinya adalah atiyah, pemberian. Fa'awahum wa'akramahum. Kemudian Ashhamah ini melindungi mereka, para sahabat ini yang hijrah, wa'akramahum, dan muliakan mereka. Bakanu indahu aminin, mereka para sahabat ini. Di situ ada Ja'far bin Abi Thalib, demikian juga tadi Utsman, demikian juga istrinya Ruqayyah, demikian juga yang lainnya telah lewat pembahasannya. Mereka dalam keadaan aminin, aman, ketika di negerinya Ashhamah ini, Najasyi. Falamma alimat Quraisy bidzalika ba'athat fi isrihim. Ketika orang Quraisy ini mengetahui bahwa mereka sudah sampai di Habasyah, mengirim fi isrihim di bekas mereka, di belakang mereka, Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin As. Ya, Amr bin As waktu itu belum masuk Islam, Masya Allah. Akhirnya beliau masuk Islam. Ya, sebelum Fathu Mekah, beliau, demikian juga Khalid bin Walid, masuk Islam. Sama-sama punya keahlian, Khalid bin Walid ahli dalam hal peperangan, kita sudah mengetahui. Demikian juga Amr bin As ahli dalam hal siasat. Akhirnya beliau juga menjadi gubernur di Mesir. Ya, setelah Nabi meninggal. Maka di sini diutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah bi hadaya wa tuhafin, dengan bawa hadiah-hadiah. Biasa mereka untuk membujuk, menyuap dengan jalan itu. Memberikan hadiah-hadiah wa tuhaf dan pemberian-pemberian. Tuhfah itu juga hadiah juga. Min biladihim, dari negeri mereka, dari orang-orang Mekah, Quraisy. Ila Najasyi, kepada Raja Najasyi. Liyarudahum alaihim, agar dikembalikan para sahabat ini kepada orang Quraisy, kan demikian. Apa yang mereka usahakan nanti? Ya, akan disebutkan di sini. Fa badzalika alaihim, maka Ashhamah ini tidak mau menerima hal itu. Wa tasyafa'u ilaihi bil quwat min junudihi. Kemudian meminta syafaat. Kita tahu ini syafaat itu meminta agar urusannya menjadi lancar, kan demikian. Sebagaimana syafaat juga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harapkan untuk kemudian kita dimasukkan dalam surga, demikian juga dinaikkan derajatnya dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Jadi sini mereka menggunakan syafaat. Setelah ditolak oleh Najasyi tadi, yang namanya itu Ashhamah, meminta syafaat dengan apa? Kuat para pemimpin-pemimpin, panglima-panglima, min junudhi, dari pasukan. Pasukannya Najasyi. Minta syafaat. Itu dia suruh kembali saja ke negeri mereka. Tidak pantas mereka di situ. Falam yujibhum ila matolahu, maka tidak menjawab juga, tidak menerima, tidak mengabulkan Ashhamah ini terhadap apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini. Wasyau ilaihi, kemudian melakukan apa? Wasyau sendiri artinya melakukan yakni pemecah belahan, dipecah belah. Jadi dibuat tipu muslihat yang lain. Bagaimana setelah meminta berikan hadiah langsung tidak mau, kemudian meminta syafaat dengan pemimpin pasukan tidak mau juga, kemudian menempuh jalan berikutnya, yaitu apa? Membicarakan tentang agama mereka. Seseorang itu kadang yang mempunyai giroh, semangat agama, ketika yang dibicarakan itu adalah agama dia, ya, walaupun dia mungkin orang yang jahat, bejat dan sebagainya, tapi kalau agamanya diejek, mungkin akan dibela itu, walaupun sampai mati. Sekarang menempuh jalan itu, memperbincangkan tentang Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah manusia saja, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Menempuh jalan itu. Mengatakan apa? Inna haula yaqulun fi Isa qaulan adziman. Sesungguhnya mereka ini, yakni para sahabat ini yang hijrah dari Mekah menuju Habasyi ini, mereka mengatakan tentang Isa ucapan yang besar yang kalian akan murka dengannya. Yaqulun innahu abdun. Mereka mengatakan, kaum muslimin mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah abdun, manusia saja, bukan ilah. Semua di sini saya ya. Nasrani dunuhu ilah. Orang Nasrani menyangka Nabi Isa itu sebagai ilah, sebagaimana kita sekarang ini memperhatikan mereka. Di situ ada tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, kan demikian. Ya, mereka ini menempuh jalan ini, orang-orang kafir Quraisy ini. Mereka ini kaum muslim mengatakan bahwa Isa itu, yang itu adalah sembahan kalian, itu hanya seorang manusia saja. Fa'ahdharal muslimun ila majlisihi, maka kemudian dihadirkan kaum muslimin di majlisnya Ashhamah ini. Zaimuhum Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemimpin kaum muslimin waktu itu adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti Ja'far ini anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak paman. Berarti apa? Sepupu ya Ja'far. Ja'far inilah yang kemudian juga terbunuh di perang Mu'tah waktu itu. Nabi waktu itu mengutus 3 orang sebagai pemimpin Ja'far bin Abi Thalib sampai terbunuh. Tangannya yang satu kena pedang terputus, kemudian yang kiri terputus juga. Akhirnya dia memegang bendera karena dia sebagai seorang panglima dengan kedua lengannya sudah terputus itu. Sampai Nabi menyebutkan dzu janahaini, mempunyai 2 sayap nanti di hari kiamat. Ya, dalam keadaan beliau punya 2 sayap. Karena tadi ketika perang. Demikian juga Nabi memimpin mengutus Ja'far juga sebagai panglima berikutnya terbunuh juga. Ja'far tadi kemudian Abu Rawahah juga. Kemudian juga di situ ada Zaid bin Harisah. 3-3 terbunuh. Nabi mengabari mereka terbunuh. Kemudian dipegang oleh bendera itu oleh Saif bin Syuhilah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalid bin Walid. Itulah pertama kali Khalid bin Walid setelah masuk Islam muncul beliau dan melakukan yakni taktik dalam perang itu yang sungguh mengagumkan beliau. Disebutkan beliau adalah anaknya orang yang kaya. Yang punya harta sehingga kehidupan dia namanya anak orang kaya yang yakni sibuk dengan bagaimana waktu itu bagaimana pelajari siasat tempur dan sebagainya. Sampai ketika dia masuk Islam demikian keadaannya. Berubah ya, pasukan yang asalnya itu hancur waktu itu terbunuh 3 pemimpin itu sampai kemudian bisa selamat. Ini pertama kali Khalid bin Walid memimpin kaum muslim waktu itu sampai setelahnya. Dan di zaman Umar bin Khattab ketika Umar merasa manusia mulai tawakalnya kurang hanya kepada ini setiap Khalid yang memimpin mesti menang, akhirnya Khalid dari panglima perang diturunkan langsung jadi pasukan biasa. Dan Khalid biasa saja karena bukan tujuan dia menjadi sebagai pemimpin, bukan, tujuannya adalah untuk mati syahid, walaupun beliau sendiri akhirnya tidak mati juga. Pertempuran demikian banyaknya, beliau mati di atas tempat tidur. Demikian. Dan di sini yang menjadi pemimpin adalah Ja'far bin Abi Thalib waktu itu. Ya, maka Ja'far bin Abi Thalib itulah yang mewakili kaum muslim waktu itu. Radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian berkata waktu itu Najasyi, "Ma yaqul haula innakum taquluna fi Isa?" Apa yang mereka katakan, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa kalian mengatakan tentang Isa. Apa ucapan kalian tentang Isa? Tentang sesembahan kami ini, apa yang kamu katakan tentang dia ini? Fatala Ali Ja'far surah Maryam. Maka Ja'far pun, Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Qad ya ayyun sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini kisahnya Zakaria. Ya, idna darabbahu nida'an khafiyyan, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang lirih. Qala rabbi inni wahnal 'azmi li mas'ala ra'su syaiba wa lam aku bi du'aika rabbi syaqiyya. Aku sudah tua ya Allah. Sebutkan bahwa beliau meminta kepada Allah anak, kemudian diberikan waktu itu ya, sampai kemudian dikisahkan Badkur fil kitab Maryam ma idinta bidat min ahdi makanan syarqiyah. Kisahnya Nabi, kisahnya Maryam alaihissalam. Sebutkanlah itu tentang Maryam ketika dia mengambil tempat dari keluarganya dari di arah timur. Sebutkan waktu itu kemudian sebab Nabi Isa alaihissalam, qala ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah saja, bukan sebagai sesembahan. Ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, aku adalah manusia, bukan sebagai Tuhan istilah mereka, bukan sebagai sembahan. Ketika dibacakan surat Maryam ini, kabha ya ain sad, falamma faragha akhadha Najasyi udan minal ard. Ketika selesai membacakan itu, maka Najasyi mengambil udan, batang, batang dahan, ranting minal ard yang ada di bumi. Ranting, ranting kayu. Semisal itu Pakal kemudian mengatakan mazada hadza ala ma fi Taurat wala hadzal ud. Tidaklah yang dia ucapkan itu melebihi yang ada di Taurat, demikian juga yang ada di ud ini, di batang ini. Persis pas. Ini menunjukkan ya ini kemurnian dia, fitrah dia. Ya, maksudnya Amr bin As waktu itu kan agar murka, kemudian oh berarti kamu membicarakan agama kami, ternyata Isa itu kalian anggap sebagai manusia saja, bukan sebagai Tuhan. Pergi kalian kan gitu, ini akan seperti itu. Ternyata cuma mengatakan seperti ini, Najasyi. Tuma qala kemudian mengatakan, idhabu, kalian pergi. Ya ini wahai kaum muslimin. Pergilah kalian wahai kaum muslimin di sini. Fa'antum syuyum, kalian disebutkan syuyum. Syuyum wa turwa bil muhmalah syuyum, riwayat yang lain dengan sin. Qala bin nihayah, berkata Ibnu Asir di nihayah, ai aminun, aman kalian. Wahya kalimah Habasyah, itu kata-kata yang ada di Habasyi. Ini itu bahasa Habasyi. Kalian syuyum, yakni aman, kalian aman. Sebagian juga mengatakan di Al-Quran itu ada beberapa kalimat yang dari asing dimasukkan di dalam Al-Quran. Ya. Sebagian mengatakan istabrok dan sebagainya. Jadi syuyum di sini, yakni artinya adalah aman, kalian dalam keadaan aman. Pergilah, kalian dalam keadaan aman, wahai kaum muslimin, biardi, di negeri kami, di negeriku. Man sabakum gurim, barang siapa mencerca kalian, maka dia gurim, akan dihukum. Waqala li Amr wa Abdillah, maka berkata kepada Amr, Amr bin As, waktu itu sebelum masuk Islam, demikian juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, wallahi, demi Allah, lau a'taitumuni, kalau kalian memberikan kepadaku, dabron min dahab, yakul jabalan min dahab, satu gunung emas. Kalau kalian berikan kepada aku satu gunung emas, masalam tuhum ilaikuma, aku tidak akan menyerahkan mereka kaum muslimin kepada kalian berdua. Tuma umirah, kemudian diperintahkan, parudat alaihima hadayahuma, dikembalikan hadiah-hadiah yang mereka bawa tadi kepada Amr bin As, demikian juga Abdurrah bin Abi Rabi'ah. Waraja'a, kemudian keduanya pun kembali makbuhaini, dalam keadaan terhina, bisharin khaybah, dengan kejelekan keadaan, wa aswa'uha, demikian juga paling hina. Ini kemudian disebutkan di sini oleh beliau, oleh Ibnu Katsir, pasal berikutnya, muqata'ah Quraisy di Bani Hasyim wa Bani Muthalib, lebih berat lagi. Yani di boikot. Orang-orang Quraisy memboikot Bani Hasyim, sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikasih makanan, tidak boleh dinikahi, tidak boleh ini sampai jadi dalam keadaan mereka itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Katsir boleh menyebutkan di yani Ibnu Qayyim rahimahullah alaih, dia menyebutkan di Zadul Ma'ad pembahasan ini juga. Juga di Zadul Ma'ad di situ juga disebutkan tentang Nabi SAW, ya, siapa yang mengasuh. Demikian juga disebutkan paman-pamannya. Adapun beliau menyebutkan di sini, "Tsumma atina lahum bil hijrah tsaniyan ila al-Habasyah." Kemudian diizinkan untuk hijrah yang kedua kali ke Habasyah. Jadi di sini beliau menyebutkan lama kasra al-muslimun, ketika kaum muslimin mulai banyak, wa khafa minhum kufar, orang-orang kafir menjadi takut, ternyata kaum muslimin sudah mulai masuk Islam di Mekah sendiri. Istadda adahum lahu, maka mereka semakin menghukum, memberikan yakni siksaan kepada Nabi SAW, pengikut-pengikut Nabi SAW. Wa fitnatuhum iyahum, demikian juga mereka memberikan cobaan. Fadina lahum Rasulullah SAW fil hijrah ila Habasyah, maka Nabi memberikan izin kepada mereka kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, karena semakin berat. Di antara mereka ada yang dibunuh, seperti bapaknya Umar bin Yasir, demikian juga ibunya Sumayyah. Sebutkan Sumayyah adalah pertama kali yang mati syahid. Ya, waktu itu kemaluannya ditusuk, ya, oleh Abu Jahal sampai meninggal. Demikian juga bapaknya Yasir. Kemudian Amr sudah mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi kemudian turun ayat karena apa? Terpaksa, maka dimaafkan. Kemudian sebutkan Ibnu Qayyim, wa qala ya Nabi SAW menyebutkan inna biha malakah la yudlam nas indahu. Sebenarnya di situ ada malikan, ada raja yang tidak mendolimi orang di sisinya. Ya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Fa hajara minal muslimin 12 rasulan. Kemudian hijrah di situ 12.000 laki-laki. Ya. Wa arba'a niswah, demikian juga 4 perempuan. Kemudian disebutkan fa aqamu fil Habasyah fi asana jiwar. Kemudian mereka tinggal di Habasyah setelah tadi diperbincangkan, ya, perdebatan yang terjadi. Kemudian mereka pun tinggal di situ fi asani jiwar, sebagai tetangga yang bagus, benar-benar melindungi asamah ini. Sampai diturunkan ayat di situ, ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Mufil di dalam As-Sahih al-Musnad. ya, tafsir surat yakni asbabun nuzul surat Al-Maidah. Sudah masuk ayat di sini. Bahwa turunnya ayat wa idza sami'u ma unzila ila rasul, apabila diperdengarkan apa yang diturunkan pada rasul, yakni apabila mereka ini mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, taro ayunahum tafidu minadam, engkau melihat mata-mata mereka itu meneteskan air mata. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Najasyi. Disebutkan di sini oleh Syekh Mubil. Disebutkan riwayat Ibnu Abi Hatim, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Amr bin Ali, qala hadatsana Umar bin Ali Al-Muqaddami, qala sami'tu Hisham bin Urwah yuhadditsu an nabihi an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala nazalat hadhil ayah fi Najasyi. Turun ayat ini kepada Raja Najasyi tadi. Wa ashabu dan para sahabatnya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul ta'ara ayunhum tafidu min adam. Bahkan disebutkan dalam hadis waktu itu, ya, termasuk Najasyi ini, Asamah ini termasuk dari sahabat, walaupun tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak melihat Nabi SAW. Karena definisi sahabat apa itu? Definisinya adalah orang yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam. Kan demikian, mati dalam keadaan Islam. Najasyi ini tidak melihat Nabi. Lalu bagaimana dia dikatakan sahabat? Dalilnya Al-Quran langsung. Dalilnya adalah Al-Quran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasulih. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, waktu itu beliau meninggal dalam keadaan tidak ada yang menyolatkan, karena dia menyembunyikan keimanannya. Berbeda dengan Heraklius. Herakl, dia tidak masuk Islam walaupun sudah mengetahui kenabian Nabi SAW, mati dalam keadaan kafir. Adapun Najasyi ini dia masuk Islam, tidak ada yang tahu, ya, akhirnya apa? Tidak ada yang menyolatkan di negerinya. Akhirnya Nabi SAW melakukan sholat apa? Sholat gaib di Madinah. Dan hadis ini tentang sholat gaib itu syaratnya adalah kalau tidak ada yang menyolatkan, ya, di tempat itu, maka yang menyolatkan di negeri kaum muslimin. Adapun kalau sudah ada yang menyolatkan, tidak ada sholat gaib. Demikian ulama, walaupun dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh, tapi yang rajih adalah itu. Insyaallah di sini subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah.